Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashadu la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, safiyuhu wa khaliluh. Wa laqad ballagha risalah, wa addal amanah, wa nasahal ummah, wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta attahu al-yakin wa tarqal ummah ala ma hajjatil bayda layluha kanahariha la yazigu anha illa halik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kita lanjutkan pada halaman 116 kitab Ta'jilun Nada. Perkataan Ibnu Hisham rahimahullahu ta'ala, wal khabaru jumlatan laha rabitun. Allahumma gfir lana wa li walidayna wa li masayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat. Qala al mu'allif rahimahullahu ta'ala, wa ja'ala al firdausa mathwahu wa iyana wa nafa'ana bi'ulumihi fit-daraini amin. Wal khabaru jumlatan laha rabitun ka Zaidun abuhu qa'imun. Wa qala Allahu ta'ala, wa libasu taqwa dhalika khair. Wa qala Allahu ta'ala, al-haqqatu mal-haqqah. Wa Zaidun ni'mal rajulu illa fi nahwi qawlihi ta'ala, qul huwallahu ahad. Wal khabaru jumlatan, dan khobar jika dia berupa jumlah. Sekarang beliau Ibnu Hisham rahimahullahu ta'ala rahmatan wasiatan beralih menuju pembahasan khobar setelah selesai menjelaskan makna al-mubtada secara umum dan juga beberapa keadaan mubtada. Sekarang beliau menjelaskan kepada kita tentang sebagian daripada macam-macam khobar. Wal khobaru jumlatan, dan khobar jika dia statusnya adalah jumlah, dan khobar sendiri nanti sebagaimana akan ditafsilkan oleh Syekh Abdul Al-Fauzan itu ada tiga macam. Ada khobar mufrad, ada jumlah, dan syibhul jumlah. Jadi khobar sendiri itu ada tiga macam. Nah, yang ditafsil oleh Ibnu Hisham Al-Ansari rahimahullahu ta'ala di sini, yakni berkenaan dengan khobar yang berupa jumlah. Adapun khobar yang berupa syibhul jumlah nanti akan beliau jelaskan lebih lanjut pada perkataan beliau wadorfan mansuban yang ada di halaman 119 di kitab Ta'jilun Nada. Insyaallah akan kita bahas bismillah. Nah, khobar apabila dia berbentuk jumlah maka dia laha rabitun, harus memiliki rabit, yakni pengikat, yang mengikat makna khobar dengan mubtada, yang mengikat makna khobar dengan mubtada. Jadi harus diikat dengan suatu makna tertentu, suatu lafaz tertentu yang mengindikasikan bahwa itu adalah satu makna, satu tema, sehingga jumlah tersebut tidak dipahami sebagai jumlah yang ajnabiyah, jumlah yang asing, yang tidak ada hubungannya dengan mubtada. Tapi harus ada hubungannya dengan apa? Mubtada. Sehingga harus ada yang namanya robit ataupun pengikat. Kemudian beliau mencontohkan Zaidun abuhu qa'imun. Zaidun mubtada'un marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun dhahiratun fi akhirihi li'annahu ismun mufrad. Abuhu qa'imun ini jumlah, jumlah ismiyah terdiri daripada mubtada dan khabarul mubtada. yang mana jumlah ismiyah ini yang terdiri daripada mubtada dan khobarul mubtada dalam kondisi rofaknya khobarul mubtada untuk mubtada yang pertama. Maka abuhu, abuhu al-mubtada al-thani atau mubtada un-thanin marfu'un wa alamat rafihi al-waw niyabatan anid-dhammah li'annahu minal asma al-khumsah wa huwa mudaf al-ha tomirun barizun muttasilun mabniyun al-dhammi fi mahalli jarrin mudafun ilaihi qaimun khabarul mubtada ya lil-mubtada al-thani marfu'un wa alamat rafihi dhammatun dhahiratun fi akhirihi li'annahu ismun mufrad wal jumlatu minal mubtada al-thani wa khabaril mubtada al-thani fi mahalli raf'in khabaru al-mubtada al-awwal wal-rabit huna mada? Al-rabit huna tomir al-ha ya'udu ila zaid dan rabit pengikat yang mengikat makna jumlah dengan mubtada ialah tomir al-ha dalam perkataan abuhu. Al-ha tomir ini kembali kepada Zaid yang bermakna bahwa jumlah ini bukanlah jumlah ajnabiyah atau jumlah yang asing namun jumlah yang masih ada keterkaitannya dengan mubtada. Demikian pula dalam firman Allah di dalam Quran surat Al-A'raf ayat yang ke-26 Allah Ta'ala berfirman wa libasut taqwa dzalika khair. Di sini ada robit yang berbeda dari sebelumnya. Kalau sebelumnya robitnya tadi adalah tomir dalam perkataan Zaidun abuhu qaimun, kalau di dalam ayat ini robitnya adalah ismul isyarah. Dzalika wa libasut taqwa dzalika khair. Maka robitnya adalah ismul isyarah. Yani jumlah dzalika khair itu dalam kondisi rafa daripada khabarul mubtada. Dzalika sendiri adalah mubtada yang kedua. Nah, dia menjadi rabit untuk mubtada yang pertama, yakni libasut taqwa. Rabitnya berupa apa? Al-isyaratu ilal mubtada. Yani isyarat ke mubtada. Itu pengaitnya, rabitnya. Yani isyarat kepada mubtada. Berarti masih ada kaitannya dengan mubtada. Karena jumlah yang kedua ini itu ya jumlahnya mengisyaratkan kepada mubtada. Kemudian dalam firman Allah tabaraka wa ta'ala al-haqqatu mal-haqqah dalam jumlah yang kedua ma al-haqqah ya, atau dalam kalimat yang kedua ma al-haqqah itu terdapat jumlah ya, terdapat jumlah di mana malhaqoh itu ialah mubtada dan khobar. Malhaqoh itu mubtada dan khobar. Dia merupakan khobar untuk mubtada yang pertama, yakni alhaqoh. Dan robitnya dalam kalimat malhaqoh itu ialah iyadatul mubtada bilaftihi, yani pengulangan lafat mubtada, pengulangan lafat mubtada, ini robitnya. Maka dia bukan sesuatu yang ajnabi, sesuatu yang asing, karena lafat mubtada itu diulangi, sehingga yang dimaksudkan di dalam jumlah ini yaitu yang dimaksudkan pula dengan mubtada ya. Jadi tidak ada ya keterpisahan makna antara mubtada dengan jumlah tersebut. Karena yang dimaksudkan di dalam jumlah itu juga pula yang dimaksudkan dengan mubtada. Kemudian rabit yang lain dijelaskan oleh beliau seperti contohnya kalimat Zaidun ni'mar rajulu. Zaid sebaik-baik laki-laki. Nah kata ni'mar rojulu ini jumlah fi mahalli raf'in khobarul mubtada dalam kondisi rafaknya khobarul mubtada untuk Zaid mubtadanya adalah Zaid. Jadi ni'ma itu adalah fi'il, ar-rajulu itu adalah fa'il. Ni'ma ar-rajulu fi'il dan fa'il dalam kondisi rafa'nya khobarul mubtada Zaidun. Dalam rafa'nya mubtada Zaidun. Taib. Maka ya, ni'ma ar-rajulu ya, itu merupakan khobarul mubtada untuk Zaidun. Dalam kondisi rafa'nya khobarul mubtada untuk Zaidun. Nah, di mana robitnya? Robitnya ialah bahwasanya kata ar-rajulu itu ialah isim yang bermakna umum, karena ada alif dan lam. Alif dan lam bisa dimaknai sebagai alif lam al-jinsiyah al-istighraqiyah, yang maknanya ialah umum, mencangkup seluruh laki-laki. Ya tidak, Zaid sekarang laki-laki bukan? Laki-laki. Berarti dia masuk kepada keumuman ar-rajulu? Tidak masuk. Berarti Zaidun ni'mar rajulu, pengaitnya ialah ar-rajulu itu sendiri. Ya, karena di situ ada makna umum yadkhulu tahtahu al-mubtada. Makna umum yang mubtada itu masuk kepada keumuman makna tersebut. Taib. Illa fi nahwi kul huwallahu ahad, kecuali seperti firman Allah kul huwallahu ahad, maka di sini tidak ada rabitnya. Ya, nanti kita akan jelaskan secara rinci insyaallah bismillah sebagaimana yang disebutkan oleh pensyarah Alkitab. Baik. Sekarang kita baca keterangan dari Asy-Syari rahimahullahu taala. Beliau mengatakan al-khabaru thalathatu anwa'in. Khabar itu ada tiga macam. Yang pertama mufradun, khabar yang berupa mufrad. Wa huwa ma laisa jumlatan wala syibha jumlatin, ialah khabar yang bukan jumlah atau syibhul jumlah. Nahwu al-ilmu nafi'un, al-masyu mufidun. Maka nafi'un itu khabarul mubtada berbentuk mufrad. Mufidun juga khabarul mubtada berbentuk mufrad. Mufrad artinya bukan jumlah ataupun syibhul jumlah. Dan hukum asal daripada khabarul mubtada ialah isim mufrad. Hukum asalnya demikian. Ia harus isim dan juga ya mufrad. Yani mufrad maksudnya ialah bukan jumlah ataupun syibhul jumlah. Hukum masal daripada khobarul mubtada ialah berupa isim dan juga mufrad, yani ya bukan jumlah ataupun syibhul jumlah. Ya, ini yani dia bukan kalimat yang murakkab. Oleh karenanya ya, penulis kitab Muqaddimah Al-Ajarumiyah, ia mendefinisikan khobar dengan perkataannya al-khobaru huwal ismul marfu'u al-musnadu ilal mubtada. Khobar ialah isim marfu' yang dimusnadkan kepada mubtada, menunjukkan bahwa hukum asal khobarul mubtada itu berupa isim ya, berupa mufrad. Ini bukan jumlah ataupun syibhul jumlah. Taib. Yang kedua, jumlah. Berupa jumlah. Dan jumlah ini ada dua macam, bisa ismiyah, bisa fi'liyah. Wahiyya ma ta'allafat min musnadin wa musnadin ilaihi. Ini suatu susunan yang terdiri dari musnad dan juga musnad ilaih. Musnad yani khabar, musnad ilaihi sesuatu yang dikabarkan. Contohnya seperti mubtada dan khabar. Mubtada itu musnad ilaihi, khabar itu musnad. Muhammadun jalisun. Ya, itu musnad dan musnad ilaihi. ataupun seperti fi'il dan fa'il. Fi'il itu musnad, fa'il itu musnad ilaihi. Jadi khobarnya berbentuk jumlah, baik ismiyah ataupun fi'liyah. Seperti tadi yang dicontohkan, Zaidun abuhu qa'imun. Maka ini khobar yang berbentuk jumlah. Kemudian yang ketiga, sibhu jumlatin wasayati. Khobar yang berupa sibhul jumlah, bisa berupa dhorof ataupun al-jar wal-majrur. Ini akan datang penjelasannya biiznillah pada halaman 119. Amal jumlatu fahiyya imma ismiyatan au fi'liyatan. Adapun jumlah, maka boleh jadi jumlah tersebut berbentuk jumlah ismiyah ataupun jumlah fi'liyah. Falismiyatu, adapun jumlah ismiyah, nahwu al-islamu adabuhu aliyatun. Falislamu mubtada'un awwalun marfu'un bilibtida' wa alamatu rafihi ad-dhammah. Liannahu ismun mufrad. Al-islam ialah mubtada yang pertama yang marfu' dengan ibtida', karena dia berada di awal jumlah, dan alamat rafa'nya ialah dhammah. Adabuhu mubtada'un tsanin, jadi mubtada yang kedua. Wa alamatu rafihi dhammatun dhahiratun fi akhirihi wa huwa mudhaf, wal ha mudhafun ilai, wal ha dhamirun barizun muttasilun mabniyun ala dhammi fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi aliyatun khabarul mubtada'i al-thani marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun dhahiratun fi akhirihi wal jumlatu minal mubtada'i thani wa khabarihi khabarul mubtada' al-awwal. Dan jumlah yang terdiri daripada mubtada' yang kedua dan khabarul mubtada' yang kedua merupakan khabarul mubtada yang pertama. Au fi mahalli raf'in khabarul mubtada al-awwal. Taib. Ini contoh daripada jumlah ismiyah yang menjadi khabarul mubtada. Wal fi'liyatu nahwu as-sidqu yahdi ilal birri. Contoh daripada jumlah fi'liyah yang menjadi khabarul mubtada. As-sidqu yahdi ilal birri. Kejujuran mengajak kepada perbuatan baik, mendorong kepada perbuatan baik. Fasidqu mubtada'un. Kalau kita i'rab, as-sidqu mubtada'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirihi. Yahdi fi'lun mudhari'un marfu'un li tajarrudihi minan nawasibi wal jawazimi wa alamatu rafihi dhammatun muqaddaratun alal ya, ya, li'annahu mu'tallul akhir wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan taqdiruhu huwa ya'udu ila as-sidq ila harfu jarrin mabniyun ala sukun al-birri ismun majrurun bi'ila wa alamatu jarrihi kasratun dohiratun fi akhirihi wal jumlatu yahdi ilal birri fi mahalli raf'in khabarul mubtada al awal, ya, yani fi mahalli raf'in khabarul mubtada, ya, as-sidq. Taib. Jadi mubtadanya as-sidq yahdi ilal bir ialah khabarul mubtada untuk as-sidq. Taib. Wa idza waqa'at al-jumlatu khabaran, jika suatu jumlah itu berada pada posisi khabarul mubtada, fala takhlu imma an takuna nafsal mubtada'i fil ma'na aw la. Maka dia itu ada dua kemungkinan. Boleh jadi mubtadanya itu satu makna, khabarul mubtadanya itu satu makna dengan mubtadanya, atau tidak. Jadi boleh jadi jumlah yang menjadi khabarul mubtada itu satu makna dengan mubtadanya atau tidak. Jadi ada dua kemungkinan tersebut. Fa in kanat nafsal mubtada'i fil makna lam tahtaj ila rabitin yarbituha bil mubtada. Maka jika khobarul mubtada yang berupa jumlah tadi ternyata satu makna dengan mubtadanya, maka dia tidak butuh kepada rabit, tidak butuh kepada pengait yang mengaitnya dengan mubtada. Karena yang dimaksudkan di khobarul mubtada itu pasti adalah mubtada, karena dia satu makna. Nahwu contohnya, hadithi al-amalu samratul ilmi. Perkataanku, amal adalah buah dari ilmu. Perkataanku, amal adalah buah dari ilmu. Buah dari ilmu ini ya perkataanku. Perkataanku yaitu adalah buah dari ilmu. Maka yang dimaksudkan di dalam khobarul mubtada itu adalah mubtadanya. Robitnya mana? Tidak ada. Tidak butuh robit, karena yang dimaksudkan di dalam khobarul mubtada itu adalah mubtadanya. Yang dimaksudkan mubtada itu adalah khobarul mubtadanya. Maka fahadithi, hadithi mubtadaun awwalun, mubtadaun marfu'un wa alamat rafihi dhammatun muqaddaratun alama qabla ya'il mutakallimi. Jadi dia itu dengan dhammah yang muqaddarah sebelum ya'al mutakallim. Mana min duhuriha istigolu al-mahal biharokati al-ya, biharokati al-ya yani al-kasrah wa ya al-mutakallim wa hadithi, hadithi disitu dia sebagai mudhaf, ya al-mutakallim mudhafun ilaihi domirun barizun muttasilun mabniyun ala sukuni fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi wal-amalu mubtada'un thanin, dia mubtada yang kedua. Marfu'un wa la matraf bihi dhammatun dhahiratun fi akhirihi thamratul ilmi. Thamratu khabarul mubtada ats-tsani marfu'un wa la matraf bihi dhammatun dhahiratun fi akhirihi wa huwa mudhaf al-ilmi mudhafun ilayhi majrurun wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirihi wal 'amalu thamratul ilmi khabarul mubtada lil mubtada al-awwal yani hadithi. Fahadihi al-jumlatu al-waqi'atu khabaron anil mubtada. Maka jumlah ini yani al-amalu samratul ilmi itu jumlah yang berada dalam posisi khabarul mubtada untuk hadithi. Mutabaqatan lahu fil makna. Bahwa jumlah ini itu dia mutabaqatan, satu makna, sepakat di dalam makna dengan mubtadanya yani hadithi. Lian al haditha huwa al amalu samratul ilmi wal amalu samratul ilmi huwa al hadis. Karena yang dimaksudkan dengan al hadis atau perkataan itu ialah al amalu samratul ilmi. Demikian pula yang dimaksud dengan al amalu samratul ilmi itu ialah perkataan. Ya, jadi mubtadanya itu ialah khobarul mubtadanya. Khobarul mubtadanya juga itu adalah mubtadanya. Jadi satu makna. Maka tidak perlu adanya roh rabit, baik itu berupa dhamir, isim isyarah atau yang lain tidak perlu. Ya. Wa minhu qauluhu ta'ala, dan diantaranya, diantara contoh dari perkara ini bahwa khabarul mubtada itu tidak memerlukan rabit ialah firman Allah tabaraka wa ta'ala, qul huwallahu ahadun. Fa huwa, huwa di situ, jadi kita mengirab huwallahu ahad. Huwa statusnya sebagai apa? Huwa sebagai mubtada. Huwa domirun barizun munfasilun mabniyun alal fathi fi mahalli raf'in mubtada'un. Allahu, nah sekarang Allahu ahad. Nah Allahu ahad itu juga terdiri daripada mubtada dan khobar, itu jumlah. Allahu ahadun, Allahu lafzul jalal mubtada, ahadun khobarul mubtada, mubtada dan khobar. Wal jumlatu khobarul mubtada al awal, dan jumlah Allahu ahadun itu merupakan khabarul mubtada untuk huwa. Wa hiya murtabitatun bihi, dan jumlah ini Allahu ahad itu sangat terikat dengan huwa. Li'annaha nafsuhu fil makna, karena yang dimaksudkan dengan huwa adalah Allahu ahad. Yang dimaksudkan Allahu ahad adalah huwa, yani Allah tabaraka wa ta'ala. Yani tidak ada bedanya, karena itu satu makna. Maka tidak memerlukan roh robit. Robitnya berupa apa? Tidak ada, ya. Tidak ada robitnya. Karena itu adalah yang dimaksudkan dengan huwa adalah Allahu Ahad. Allahu Ahad adalah huwa. Tapi ada taklik keterangan yang disebutkan oleh Syekh Abdul Al-Fauzan, penting untuk kita sebutkan. Hadzal i'rabu ala anna huwa dhamiru sya'ni. Yang kita sebutkan tadi bahwasanya jumlah Allahu Ahad itu tidak memiliki rabit dan memang tidak perlu memiliki rabit, karena itu satu makna dengan huwa, itu dilandasi ya dengan pendapat, atau ini berlandaskan pendapat bahwa ya i'rab huwa itu adalah dhamiru sya'an. Huwa yakni huwa yang dimaksud, perkara yang dimaksud, atau al hadis perkataan yang dimaksud, atau khabar yang dimaksud itu adalah Allahu Ahad. Ay al hadis al had Allahu Ahad. Ini perkataan yang benar adalah Allahu Ahad. Wal wajhu tsani, akan tetapi kalau kita mengirab huwa dengan irab yang lain, ya, dia bukan dhamir sya'an namun sebagai mubtada bimakna al mas'ulu anhu, yang ditanyakan. Jadi sesuatu yang ditanyakan, ya, di annal musyrikin qalu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, karena sebagaimana dalam hadis disebutkan bahwa orang-orang musyrik itu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, insib lana rabbaka ya Muhammad, insib lana rabbaka, sebutkan sifat-sifat Rabbmu. Maka dijawab oleh Allah tabaraka wa taala dengan Allah menurunkan firman-Nya, qul huwallahu ahadun. Maka huwa di sini itu ialah al-mas'ulu anhu. Qul, katakanlah, yang ditanyakan adalah Allahu Ahad. Huwa Allahu Ahadun. Huwa yang ditanyakan adalah Allah. Allah yang sifatnya Allah atau badalnya ya daripada Allah itu adalah Ahad. Maka huwa di situ adalah mubtada, sedangkan lafzul jalalah Allahu itu adalah khabarul mubtada, bukan mubtada yang kedua, akan tetapi dia adalah khabarul mubtada untuk mubtada yang pertama yakni huwa. Ya. Sedangkan ahadun itu adalah badal, atau boleh kita i'rab pula dengan khabarun li mubtada'in mahdhuf. Ya, qul huwallahu huwa ahadun, ya. Atau khabarun ba'da khabar, atau dia adalah khabar setelah khabar. Yang jelas kalau kita mengikuti pendapat yang kedua ini, yakni al-wajhu tsani, maka ya jelas ya Allah di situ dia menjadi khabaru al-mubtada, bukan sebagai mubtada yang kedua. Taib. Tapi kalau kita mengikuti apa yang disebutkan oleh Ibnu Hisham rahimahullahu taala ya di dalam contohnya illa fi nahwi qul huwallahu ahad, ini beliau mengisyaratkan bahwa dalam konteks kalimat Allahu Ahad itu tidak memiliki rabit. Tidak memiliki apa? Rabit. Kenapa? Karena khabarul mubtada itu nafsul makna fil mubtada. Jadi dia sama maknanya dengan mubtada. Baik. Fa illam takun jumlatul khabari nafsal mubtada'i fil makna. Akan tetapi jika jumlah yang menjadi khobar itu tidak satu makna dengan mubtada, fala budda fiha min rabitin yarbituha bil mubtada, maka wajib adanya rabit yang mengikat antara khobar tersebut dengan mubtada, khobar yang berupa jumlah tersebut dengan mubtada. Litakuna syadidata litisoli bihi, agar apa? Agar ada keterkaitan yang sangat erat antara khobarul mubtada yang berupa jumlah dengan mubtadanya. Walau la rabit lakanat ajnabiyatan, karena dikata tidak ada rabit, tidak ada pengikat antara khobarul mubtada yang berupa jumlah dengan mubtadanya, maka seakan-akan jumlah tersebut sebagai jumlah yang ajnabiyah, jumlah yang asing yang tidak ada kaitannya dengan mubtada. Kenapa? Li'annal asla fil jumlati annaha kalamun mustaqillun. Karena hukum asal daripada jumlah, dia merupakan kalam yang mustaqil, perkataan yang tersendiri yang tidak ada kaitannya dengan perkataan yang terdahulu. Fa idza ja'a ar-rabitu unima annaha lil mubtada, maka jika ada rabit, sekarang diketahuilah dengan sangat jelas bahwasanya khobar itu miliknya mubtada. Taib, kita baca keterangan dari Syekh Abdul Al-Fauzan terkait tentang syarat khobar. Syarat khobar yang tadi disebutkan ya, ya, yakni khobar yang berupa jumlah, maksudnya syaratnya ialah dia harus memiliki rabit jika apa, dia itu tidak satu makna dengan mubtada. Maka beliau mengatakan hadza ahadu syuruti fil jumlati alwaqi'ati khabaron. Ini salah satu di antara beberapa syarat yang disebutkan oleh para ulama untuk jumlah yang berstatus sebagai khabarul mubtada. Yakni apa? Kalau dia itu tidak satu makna dengan mubtada, maka dia harus memiliki rabit. Ini syarat yang pertama. Wa syartu tsani alla takuna nidaiyatan fala yasih Khalidun ya a'dalan nas. Baik. Khabarul mubtada itu tidak boleh berupa jumlah nida'iyah. Jumlatun nida. Ya. Seperti kita katakan Khalid ya a'dalan nas. Khalid ya afdalan nas. Khalid, hei orang terbaik. Tidak sah. Jadi ya a'dalan nas itu tidak sah menjadi khabarul mubtada. Tada untuk Khalid. Wa tsalitsu, yang ketiga, alla takuna musaddaratan bi ahadil huruf lakin bal wa hatta. Dia itu tidak didahului oleh beberapa huruf berikut seperti lakin, bal dan hatta. Contohnya Khalid bal anta. Ya, Khalid hatta takum, enggak boleh. Ya, Khalid lakin huwa jalisun, enggak boleh. Ya, jadi tidak sah untuk kita mendahulukan khabarul mubtada dengan beberapa huruf berikut. Ya, apa namanya, memberikan huruf berikut ini yang kita sebutkan tadi sebagai pendahulu khobarul mubtada, ya. Maka itu dikatakan sebagai jumlah yang ajnabiyah. Wa hadhihi thalathatu mujma'un 'alaiha kama qalahu As-Suyuti wa ghairuhu. Dan tiga syarat ini dikatakan adalah syarat yang disepakati oleh para ulama ahli nahwu sebagaimana yang dihikayatkan oleh Al-Imam As-Suyuti dan selain beliau rahimahumullahu ta'ala. Jadi tiga syarat khobarul mubtada yang berupa jumlah apa? Yang pertama, kalau dia itu tidak satu makna dengan mubtada, maka harus memiliki rabit. Yang kedua, khobarul mubtadanya itu bukan jumlah nida'iyah. Yang ketiga, tidak didahului oleh huruf-huruf lakin, bal, hatta, dan yang semisalnya. Wa yajuzu fi jumlatil khobari, pada halaman berikutnya itu masih ada, antakuna qasamiyatan khilafan li tsa'lab. Akan tetapi boleh jumlah yang menjadi khobar itu berupa jumlah qasamiyah, jumlah yang berisikan qasam, ya, sumpah. Ini berbeda dengan pendapat tsa'lab yang tidak membolehkan. Dalilnya firman Allah tabaraka wa ta'ala, walladzina hajaru fi sabilillahi thumma kutilu aw matu layarzuqannahumullahu rizqan hasana. Nah sekarang kita lihat fajumlatu layarzuqannahum khobarul mubtada, ya, statusnya sebagai khobarul mubtada itu merupakan jumlah qasamiyah, ya, khobarul mubtada untuk alladzina. Demikian pula firman Allah tabaraka wa ta'ala, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Nah perhatikan pada firman Allah lanahdiyannahum subulana, itu statusnya sebagai khobarul mubtada untuk alladzina, dan lanahdiyannahum itu adalah jumlah qasamiyah وفيه آيات أخرى كما يجوز وقوع الجملة الإنسائية خبرا خلافا لابن السراج. Demikian pula boleh ya menjadikan jumlah insaiyah selain daripada nidaiyah yang kita sebutkan tadi. Jumlah insaiyah misalkan seperti fi'il amr itu menjadi khobar. Ini berbeda dengan pendapat Ibnu As-Sarraj. Contohnya firman Allah tabaraka wa ta'ala, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfikunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim. Nah, lihat khobar mubtadanya berupa jumlah insaiyah. Ini fi'il amr, fabashshirhum bi'adzabin alim. Falladzina mausulun mubtada'un domina ma'na syarat. Maka alladzina dalam firman Allah walladzina yaknizuna ad-dahaba, alladzina di situ ismun mausul yang statusnya sebagai mubtada domina ma'na syarat, yang dia itu mencangkup makna syarat, yakni jumlah syartiyah ya. Walidzalika dakhalat alfa fi khabarihi, oleh karenanya masuk fa di dalam khabarnya, wa huwa qauluhu ta'ala fabashshirhum. Taib. Jadi itu beberapa syarat jumlah yang statusnya sebagai khabarul mubtada yang disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Fauzan dalam ta'liq nomor 2. Kita lanjutkan. Wa hadzal rabitu anwa'un, dan rabit yang dimaksudkan di sini itu ada beberapa macam atau bermacam-macam. Yang pertama ad-dhamirul a'idu 'alal mubtada, rabit yang pertama berupa dhamir yang kembali kepada mubtada. Wa huwa aslu rawabiti wa aqwaha, itu adalah asal daripada rabit dan yang paling kuat. Nahwu, contohnya seperti al-mujtahidu kitabuhu ma'ahu. Ya, fal mujtahidu mubtada'un wa jumlatu kitabuhu ma'ahu khabarun wal ha'u hiya rabit, dan al-ha dalam perkataan kitabuhu ya, kitabuhu al-ha itu rabit dan dia kembali kepada al-mujtahid. Al-mujtahidu kitabuhu ma'ahu, al-mujtahidu mubtada'un marfu'un wa alamatu rafi'i dhammatun dhahiratun fi akhirihi kitabuhu ya, ma'ahu kitabuhu mubtada'un al-athani wa alamatu rafihi dhammatun dhahiratun fi akhirihi wa huwa mudhaf, al-ha dhamirun barizun muttasilun mabniun ala dhammi fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi, ma'ahu di situ adalah ya dharaf. Taib. Kitabuhu ma'ahu. Taib. Kitabuhu ma'ahu al-jumlah minal mubtada wa khabari al-mubtada fi mahalli raf'in khabaru al-mubtada al-awwal. Wa nahwu Khalidun abuhu qa'imun, demikian pula contohnya seperti Khalidun abuhu qa'imun, fa Khalidun mubtada'un wa abuhu qa'imun mubtada'un wa khabaruhu wal jumlatu khabarul mubtada al-awwal, dan jumlah abuhu qa'imun adalah khabarul mubtada untuk Khalid. Wa rabitu al-ha, dan rabitnya adalah ha pada perkataan abuhu, haknya kembali kepada Khalid. Qala ta'ala, sebagaimana firman Allah tabaraka wa ta'ala ya di dalam Quran surat Al-Baqarah 228, contoh dari rabit berupa dhamir, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru, dan wanita-wanita yang ditalak oleh suami-suaminya maka mereka menunggu masa iddahnya selama 3 quru. Wal mutallaqatu mubtada. Nah, di sini syahidnya al-mutallaqatu statusnya sebagai mubtadaun marfu'un wa alamatu rafi'i dhammatun dhahiratun fi akhirihi. Yatarabbasna ini fi'il dan fa'il. Fi'il dan fa'il yang berkedudukan sebagai khabaru al-mubtada untuk al-mutallaqat. Yatarabbasna fi'lun mudhari'un mabniyun 'ala as-sukun liittishalihi bi nuni an niswah, wa nun hiya nunun niswa dhamirun barizun muttasilun mabniyun 'ala al-fathhi fi mahalli raf'in fa fa'ilun takdiruhu hun hunna hunna ya'udu ila al-mutallaqat. Yani dhamir di situ dhamir nun an-niswa atau nunu al-inas itulah rabit yang kembali kepada al-mutallaqat. Ya tarabas nafi'lun wa fa'ilun khabarun wa rabitu nunu al-inas. Ini yang pertama, jadi rabitnya berupa dhamir Yang kedua, al-isyaratu ila mubtada, rabitnya berupa isim isyarah yang kembali isyaratnya kepada al-mubtada. Nahwu, contohnya al-ijtihadu dzalika asar sunnajah. Jadi perkataan dzalika itu kembali kepada al-ijtihad. Al-ijtihadu dzalika dzalika al-ijtihad asar sunnajah. Ijtihad yang bersungguh-sungguh, dzalika itu adalah pondasi keberhasilan. Falistihadu mubtada'un awwalun, dzalika asasun najahi mubtada'un wa khabaruhu. Dzalika itu mubtada, asasun najah itu khabarul mubtada. Wal jumlatu, yani jumlah dzalika asasun najah khabarul mubtada'al awwal. War rabitu ismul isyarah al-a'id 'alal mubtada' al-awwal, dan rabitnya ialah isim isyarah dzalika yang kembali kepada al-ijtihad. Wa minhu qawluhu ta'ala, dan termasuk di antara contohnya ialah firman Allah tabaraka wa taala dalam Quran surat Al-A'raf ayat ke-26, wa libasut taqwa dzalika khairun. Fa libas mubtada'un awwal, at-taqwa mudhafun ilaihi, wa dzalika khairun ini mubtada dan khabar, wal jumlatu dzalika khairun khabarul mubtada'al awwal. Jadi dzalika itu mubtada yang kedua, khair itu khabarul mubtada yang ke dua, dzalika khairun jumlah dari mubtada yang kedua, dan khabarul mubtada yang kedua adalah khabarul mubtada yang pertama. Rabitnya apa? Ismul isyarah al-a'id 'alal mubtada al-awwal. Kemudian yang ketiga, rabitnya berupa i'adatul mubtada'i bilafdihi, menyebutkan lafaz mubtada, lafaz yang sama dengan mubtada di dalam khabarul mubtadanya. Wa sarama yaqulu dzalika fi mawadi'it tafkhim, dan kebanyakan jenis rabit yang seperti ini itu dalam konteks at-tafkhim. At-tafkhim dari kata fakhama yufakhimu tafkhiman, yang bermakna pengagungan atau penjelasan tentang urgensi suatu hal. Contohnya seperti al-ikhlas.